Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minha ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana seseorang meniadakan kesyirikan terhadap Allah Jalla fi'ula, yaitu apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, bahwa sesungguhnya tidak akan sempurna peniadaan syirik kepada Allah kecuali dengan menafikan, meniadakan, menghilangkan tiga jenis tauhid atau tiga jenis syirik. Dua poin telah kita bahas, yaitu meniadakan syirik dalam rububiyah, dan yang kedua meniadakan syirik dalam ibadah. Kemudian beliau melanjutkan yang ketiga, asyirku fis sifat, syirik dalam sifat. Bagaimana bentuk kesyirikan dalam sifat? Yaitu dengan mensifati sebagian makhluk, baik itu para nabi ataupun para wali dan yang lainnya, dengan sebagian sifat-sifat yang sifat tersebut merupakan kekhususan bagi Allah Jalla wa'ala. Seperti contohnya mengetahui perkara gaib. Dia barakallahu fikum mensifati sebagian makhluk bahwa mereka tahu perkara gaib, sementara masalah ilmu tentang yang gaib hanyalah kekhususan bagi Allah Jalla wa'ala. Dan yang seperti ini, kata Syekh rahimahullah, tersebar di antara kaum sufi. Cilin dikit agak story. Yang demikian ini tersebar di kalangan kaum sufi dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Seperti ucapan Al-Busiri yang termaktub di dalam Qasidatul Burdah. Dia ketika memuji Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Sesungguhnya di antara sebagian kedermawananmu wahai Rasul adalah adanya dunia dan akhirat, dan di antara sebagian ilmumu adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz wal qalam, pena yang mencatat catatan takdir makhluk. Dari sini barakallahu fikum, kata Syekh, datang kesesatan sebagian para pendusta yang mereka mengaku mengklaim melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika terjaga, dan mereka bertanya kepada Nabi tentang apa yang tersembunyi bagi mereka dari batin-batin manusia yang berada di sekitar mereka. Mereka mengklaim bahwa orang yang ada di sekitarnya, dia tahu apa yang tersimpan di dalam kalbu mereka dari rahasia-rahasia hati. Dan mereka menginginkan dengan klaim itu, barakallahu fikum, untuk memberi pengarahan terhadap urusan mereka, ingin mengatur. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam di masa hidup beliau tidak mengetahui tentang perkara demikian, dari perkara-perkara gaib, tentang apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu, sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara gaib. Oleh karena itu, Allah Jalla fi'ula menggambarkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-A'raf, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su', seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan sedikit pun. Fabarakallahu fikum. Sebagai bukti yang menunjukkan atas hal ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam perang Uhud menimpa beliau apa yang telah menimpanya. Terluka beliau alaihi salatu wassalam, gigi beliau sampai patah, bahkan sampai terdengar isu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggal. Seandainya Nabi tahu apa yang bakal menimpa beliau alaihi salatu wassalam, bahwa di tempat ini akan terjadi sebuah bencana atas beliau, beliau akan berpindah ke tempat yang lain. Namun oleh karena la ya'lamul ghaib, Nabi tidak tahu perkara gaib, maka tertimpa apa yang telah menimpa beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah perintahkan beliau untuk menyatakan kepada manusia, "Lau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku tahu perkara gaib, lastaktartu minal khair wa ma massaniya as-su." Dan aku tidak akan tertimpa oleh keburukan. Fa barakallahu fiikum. Kalau yang demikian ini tentang masalah perkara gaib, Nabi tidak tahu di masa hidupnya, lalu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tahu setelah meninggalnya? Kalau Nabi saja tidak tahu, lalu bagaimana dengan orang yang selain Nabi alaihi salatu wassalam? Falihada naqul, oleh karena itu kita menyatakan bahwa haulai kadzabuna dajjalun, mereka adalah para dajjal, para pendusta. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar seorang budak wanita yang mengucapkan kalimat wa bina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di antara kami ada seorang nabi yang dia tahu tentang apa yang akan terjadi esok hari. Wa qala laha, maka Nabi kemudian berkata kepadanya, da'i hada, tinggalkan ucapan itu. Wa quli billadhi kunti taquli, dan ucapkan apa yang kamu ucapkan. Dia mengucapkan beberapa bentuk pujian, sanjungan tentang sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dari kalimat-kalimat itu kemudian muncul kata-kata ini, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang dia tahu tentang apa yang akan terjadi esok hari. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mencegah dan melarangnya, na'am, untuk mengucapkan kalimat yang demikian. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, para rasul terkadang Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan, memperlihatkan kepada mereka sebagian dari perkara-perkara gaib, dan sebatas itulah apa yang bisa mereka sampaikan dari perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala kabarkan kepada mereka tentang umat-umat terdahulu. Disampaikan kepada Nabi, Nabi tidak melihatnya. Tentang kejadian yang akan datang, tentang perkara-perkara hari kiamat, tentang apa yang terjadi di dalam kubur, Nabi alaihi salatu wassalam dikhabarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Al-Jin, alimul ghaib, Allah itu maha tahu tentang yang ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat atas perkara ghaib tersebut. Illa manirtada mir rasul, ada pengecualian, kecuali yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Itu pun sebatas beberapa perkara yang Allah kabarkan kepada mereka dari perkara gaib tersebut. Nah, Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya Syekh sebutkan man huwal muwahhid. Siapakah ahli tauhid? Hadhihi al-anwa' ats-tsalatsa min asy-syirik. Tiga jenis syirik ini, syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Barang siapa yang menafikannya dari Allah, dia mengesakan Allah dalam zatnya, dalam rububiyahnya. Dia mengesakan Allah dalam ibadah dan doa kepadanya. Dia mengesakan Allah dalam sifat-sifatnya. Maka dialah ahli tauhid. Dialah ahli tauhid yang akan mendapatkan setiap fadilah dan keutamaan yang dikhususkan bagi para muwahhidin, yang dijanjikan bagi al-muwahhidin dari ahli tauhid. Tetapi siapa yang mengisbat hanya menetapkan satu bagian darinya, fala yakunu muwahhidan, maka dia bukan seorang ahli tauhid. Dia hanya menetapkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya, dalam sifat-sifatnya. Falaysa bimuwahhid, dia bukan seorang ahli tauhid. Bal huwa musyrikun kafir, bahkan dia seorang musyrik kafir. Dan ini termasuk dari tauhidnya kaum musyrikin, yang mereka mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan orang yang demikian, yang dia hanya menetapkan satu jenis tauhid, itu pantas baginya firman Allah Azza wa Jal, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan terhapuskan dari mereka amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka amalkan. Di dalam surah Al-An'am. Sebagaimana pula barakallahu fikum, sangat pantas baginya firman Allah Azza wa Jal, lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, wahadihil ayat, ayat ini ditujukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada nabinya sebagai ancaman. Jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, pasti akan terhapuskan amal-amal kebaikanmu, dan engkau benar-benar akan termasuk dari kalangan orang yang merugi. Namun tidak terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam sedikit pun kesyirikan. Li'annal anbiya ma'sumuna minasyirik. Nah, karena para nabi itu maksum dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seseorang ketika terjatuh ke dalam perbuatan syirik dan menafikannya, berupaya melepaskan diri darinya, membersihkan dirinya, maka dia termasuk dari muwahhidin. Maka beliau menyatakan berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna minal muwahhidin, wala taja'alna minal musyrikin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari muwahhidin, dan jangan kau menjadikan kami bagian dari al-musyrikin. Kemudian barakallahu fikum, Syekh melanjutkan asyirkul asghar wa anwa'uhu. Syirik asghar dan macam-macamnya. Syirik asghar adalah kullu wasilatin yumakkinu aw yumkinu an tuaddi ila syirkil akbar. Yaitu setiap wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, maka dia adalah syirik asghar. Dan syirik asghar itu la yukhriju fa'ilahu minal islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tetapi lakinnahu minal kabair, dia termasuk dari dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, kalau mau dirangkum barakallahu fikum, perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Satu, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sementara syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik akbar menyebabkan semua amalan terhapuskan karenanya ketika ia meninggal di atas kesyirikan, dan syirik asghar tidak menyebabkan semua amalan terhapus. Dia hanya menghapus sebatas amalan yang terjadi padanya syirik asghar tersebut, seperti riya misalnya. Kemudian barakallahu fikum, seorang yang terjatuh ke dalam syirik akbar, maka halal darah dan hartanya. Adapun orang yang terjatuh ke dalam syirik asghar tidak demikian. Syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau syirik akbar tidak. Syirik asghar tidak. Dan kedua-duanya, syirik akbar dengan syirik asghar, tidak diampuni oleh Allah. Nah, namun tidak diampuninya syirik asghar karena para ulama menyebutkan bahwa ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa ini cakupannya umum, mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Lalu bagaimana? Allah akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya, namun sebagaimana telah kita sebutkan, tidak menyebabkan ia kekal di dalam neraka sebagaimana yang terjadi kepada syirik akbar, menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Atau di antara bentuk yang lain, gambaran dari syirik asghar adalah man ja'ala syai'an sababan lam yaj'al aw lam yaj'alillahu sababan la syar'iyan wala qadran. Siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak menjadikan perkara itu sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara qadari, secara pengalaman. Contohnya barakallahu fikum, seseorang menjadikan sebab kesembuhan, naam, sakit kepala misalnya, vertigo. Orang kalau vertigo itu muter-muter, bumi ini terasa muter, pandangan berbayang-bayang. Lantas kemudian dia menyatakan bahwa obat dari sakit kepala adalah engkau mengambil benang 7 warna diikat di kepala. Apa hubungannya? Apakah di dalam syariat, dalam Quran wala sunnah diterangkan bahwa obat sakit kepala adalah dengan mengikatkan benang 7 warna atau bunga 7 rupa? Tidak ada. Berarti dia telah menetapkan suatu sebab yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Kalau di dalam sebab syar'i, dalam hal ini ditetapkan Quran dan sunnah, tidak ada. Mungkin ada dalam tajrubah, sebab qadari, berdasarkan pengalaman, pengalaman medis, pengalaman para tabib. Nah, ternyata tidak ada. Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya sakit kepala dengan benang 7 warna? Kalau secara pengalaman medis, sakit kepala minum paramek. Nah, beliau saksinya. Minum paramek, sakit kepala hilang. Langsung cespleng. Bisa ngisi taklim lagi. Nah, secara medis, secara pengalaman bahwa itu menghilangkan sakit kepala. Nah, ketika dari tinjauan dua sisi ini, barakallahu fikum, tidak ada, lantas kemudian seseorang menetapkannya sebagai sebuah sebab, berarti dia telah melakukan syirik asghar. Namun dia tetap meyakini kesembuhan itu dari Allah, tapi melalui ini. Atau misalnya untuk menolak bala memakai gelang dari kuningan, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi manfaat dan menolak bala, tapi dia akan didapatkan dengan sebab ini. Itu syirik asghar. Tapi kalau dia lupa kepada Allah, saya bisa selamat dengan gelang ini, dengan batu akik ini, itu bukan lagi syirik asghar namanya, itu syirik akbar. Faham ini? Fa barakallahu fikum. Maka apapun yang secara kaidah wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar bahwa asghar, maka dia adalah syirik asghar. Namun kita katakan tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi sangat mengkhawatirkan untuk dia akan terjatuh ke dalam syirik akbar. Nah, di antara bentuknya adalah dari jenis-jenis atau macam syirik asghar, ar-riya'ul yasir, riya yang ringan. Wa tasannu' lil makhluk, berbuat sesuatu untuk makhluk. Seperti kal muslim alladhi ya'malu lillah, seorang muslim yang beramal suatu amalan untuk Allah. Yusalli lillah, dia salat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu yuhsinu salatahu wa amalahu liyamdahahu annas, namun dia kemudian memperbagus salatnya dan amalannya agar manusia memujinya. Nah, tadinya dia salat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di tengah salatnya ada temannya lihat, akhirnya salatnya tambah diperbagus, rukuknya dibikin lama, ya benar-benar kelihatan nampak seakan-akan dia adalah batang pohon yang sudah roboh, tak bergerak, nampak tumakninahnya luar biasa, diperbagus salatnya. Ini namanya riya. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada." Siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dan sesuatu amalan dikatakan amalan salihah, yang itu sebagai persyaratan untuk berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang penuh keridhaan dan kenikmatan, yaitu yang terpenuhi padanya dua persyaratannya, ikhlas dan al-mutaba'ah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar, ar-riya, yaitu riya. Yaqulullah yaumal qiyamah idza jazaa an-nasa bi a'malihim. Allah menyatakan pada hari kiamat ketika Allah memberikan balasan kepada manusia atas amalan mereka, idhabu ila alladziina turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya demi mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian mendapatkan dari mereka balasan. Nah, Allah tantang sedikitpun mereka di yaumul qiyamah tidak bisa memberikan balasan apapun atas riya yang kita lakukan terhadap mereka ketika di dunia. Sementara Allah Azza wa Jalla dialah yang akan memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan di yaumul qiyamah. Apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah keuntungan ketika kita riya dalam melakukan amalan? Fakunu aqilin, jadilah kita orang-orang yang berakal. Tidak memberikan manfaat sedikitpun kepada kita pujian-pujian, sanjungan-sanjungan manusia. Dan ini butuh perjuangan yang besar. Ulama as-salaf telah menggambarkan betapa yang namanya ar-riya itu sesuatu yang berat untuk ditunaikan, untuk dihasilkan. Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadati ala ikhlas. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku lawan atas diriku sebagaimana perjuanganku untuk bisa ikhlas dalam setiap amalan. Salafun salih yang mereka sebagai simbol kebaikan, simbol taqwa, simbol zuhud, simbol wara. Tetapi ternyata untuk melawan sifat riya, untuk benar-benar setiap amalan yang kita lakukan benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, itu perkara yang tidak mudah, sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Fasta'inu billahi jalla wa ala, maka senantiasa minta bantuan, minta pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan hati-hati kita di dalam melakukan amal perbuatan. Kemudian yang kedua, di antara bentuk atau macam dari syirik asghar adalah al-halif bighairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, man halafa bighairillahi faqad asyraka, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini termasuk dari jenis syirik asghar. Tetapi terkadang sumpah dengan selain Allah itu terkategorikan dari syirik akbar ketika orang yang bersumpah itu meyakini bahwa si wali atau si fulan yang ia bersumpah dengan namanya lahu tasarrufat, memiliki andil atau hak kuasa dalam mengatur. yadurruhu idza halafa bihi kadiban. Dia meyakini bahwa si wali ini bisa menimpakan mudarat kepadanya kalau dia bersumpah atas namanya dengan dusta. Dengan bahasa singkat, kualat. Nah, bisa kualat dia kalau bersumpah atas nama Pak Yai, dusta. Kamu jangan sembarangan. Kamu sekedar mencemooh dia, fotonya saja dia tahu. Nah, padahal sungguh barakallahu fikum, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Aku bersumpah atas nama Allah tetapi dusta dalam sumpah itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Nah, dia sumpah atas nama Allah untuk melariskan dagangannya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Demi Allah, sepatu ini asli, asli kulit. Dia tahu kalau itu bukan kulit asli, tapi biar orang terpengaruh dengan sumpah dia, akhirnya tertarik. Sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia dusta. Lah seandainya harus demikian dan itu tidak beliau lakukan radhiyallahu ta'ala an, beliau tidak bersumpah atas nama selain Allah dan dusta. Namun seandainya seseorang milih mana lebih ringan, maka sumpah dengan nama Allah tapi dusta itu lebih beliau cintai daripada bersumpah dengan nama selain Allah dia jujur. Demi Habib Fulan, ini benar-benar air panas, air hangat. Nah, benar, ini air hangat. Tapi masalahnya adalah dia barakallahu fikum bersumpah dengan membawa nama Habib Fulan. Kenapa dikatakan ini lebih ringan sumpah dengan nama Allah tapi dusta? Karena dusta itu dosa, dosa besar. Tapi bersumpah dengan nama selain Allah dosa, dosa syirik. Meskipun itu syirik asghar, tapi syirik asghar itu lebih akbar daripada al-kabair, lebih besar daripada dosa-dosa, dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dan ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dengan ucapan seseorang kepada temannya, Masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Dan yang seperti ini, yang mirip adalah bahasa laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Nah, maka yang dituntunkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau menyatakan, la taqulu masyaallahu wa syaa fulan, jangan kalian menyatakan apa yang Allah kehendaki dan dikehendaki si fulan. Di sini ada waw ataf. Waw ataf di sini na'am tufidu at-taswiyah, memberikan faedah penyamaan dan penyetaraan antara Allah dengan si fulan. Walakin qulu, tetapi katakanlah masya Allahu thumma syaa fulan, apa yang Allah kehendaki, kemudian yang dikehendaki si fulan. Kalimat thumma itu dalam pengertian dia mengikuti kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Laulallah thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian si fulan. Dan ini biasa kan? Naam. Waduh. Apalagi bukan lagi sekedar menyatakan kalau bukan karena Allah dan si fulan. Orang biasa ceplas-ceplos menyatakan seandainya tidak ada si fulan dia pasti ketabrak tadi. Kan sering itu. Nah, tadi ada yang menolongnya. Kalau bukan karena dia pasti mati. Ini termasuk dari kata kalimat-kalimat yang tajri ala al-sinatin nas, yang biasa terucap dari lisan-lisan manusia. Maka demikian ini dihindari. Nah, laulallah thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian bantuan si fulan, alhamdulillah dia bisa selamat. Hakada allamana nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita untuk meninggalkan dan waspada dari segala perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, dalam hal ini asyirku al-asrar. Kurang satu menit pembahasannya selesai dan akan memasuki pembahasan baru min madhahiri asyirik. Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.